Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dan acara ini diabadikan oleh Latansa Shooting. Bang Heri bersama teman-teman matur sembah nuwun atas kerjasamanya. All artisnya New Palapa. Kepada yang terhormat Abah Suud bersama Ibu, mohon untuk segera naik ke panggung. Sudah ditunggu dengan teman-teman artis dari New Palapa. Berdembira, malam ini berdembira. Amit Sewu Abah Suud bersama Ibu Dwi Rahayu Ningsih, ya, jenengan tetap aja di atas sini. Amit Sewu.